Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ittafaqa al-a'immatu annahu la yubna masjidun ala qabrin. Telah sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh dibangun di atas atau tidak boleh dibangun masjid di atas kubur. Wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjidin. Dan juga tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Ini merupakan kesepakatan para ulama yang tentunya ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terhadap Nasrani dan orang Yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan hadis-hadis yang lainnya. Wa in kana al-masjidu qabla al-qabri. Dan jika masjid itu sudah ada sebelum kubur. Ghayyira, maka dirubah, imma bi taswiyatil qabri. Bisa itu dengan diratakan kuburnya. Aw bi nabshat atau binabshihi in kana jadidan, atau dengan menggalinya jika kubur tersebut kubur yang masih baru, digali, dibongkar, dipindahkan. Itu jika masjidnya ada sebelum kubur, ya, jika masjidnya ada sebelum kubur. Dua cara yang disebutkan oleh muallif, atau yang beliau bawa, apa yang beliau nukil dari kalam Syekhul Islam. Pertama diratakan, atau jika kubur tersebut sudah apa? Sudah lama. Atau jika kubur ini masih baru, maka digali, ya, digali kemudian dipindahkan. Wa in kana al-masjidu buniya ba'dal qabri. Jika masjid ini dibangun setelah kubur, kuburannya dulu kemudian masjid dibangun. Fa imma ayyuzala al-masjidu. Ini yang pertama, yaitu dibongkar masjidnya. Ya, dibongkar masjidnya. Tentunya hal ini melihat maslahat dan mafsadatnya. Ya, maslahat dan mafsadatnya. Karena hal ini bisa menjadi konflik, ya, di antara kaum muslimin yang mereka belum memahami tentang tauhid, ya, mereka yang belum memahami tentang tauhid, yang tentunya semua ini juga diserahkan kepada waliul amr, ya, diserahkan kepada waliul amr, bukan pribadi masing-masing, bukan pribadi masing-masing. Wa imma antuzala suratul qabri, atau dihilangkan bentuk kuburnya. Fal masjidul ladzi 'alal qabri, maka masjid yang berada di atas kubur, la yusalla fihi, tidak boleh dilakukan salat di dalamnya, fardun wala naflun, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, fa innahu manhiyun anhu. Maka sesungguhnya hal itu dilarang. Intaha kalamuh. Yaitu selesai kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, wala tasihhu salatu fil masjidi alladhi qiblatuhu ila al-qabr. Ini perkataan Syekh Fauzan, ya. Dan tidak sah salat di dalam masjid yang diarah kiblatnya itu ada kubur. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal quburi, jangan kalian salat menghadap kubur. Ketika kubur itu berada di depan, di kiblat, maka salatnya tidak sah. Wa la tashihu salatu fil khusyus, dan tidak boleh salat di dalam toilet atau WC. Wa hiyal marahid al mu'adda li qada'il hajat, yaitu tempat-tempat ya seperti WC yang diperuntukkan untuk membuang hajat. Fayumna'u minas salati fi dakhil husy, maka dilarang melakukan salat di dalam WC. Likaunihi mu'addan lin najasah, karena tempat tersebut diperuntukkan untuk najis. Walianna syari'a mana'a min dzikrillah fi, dan juga dikarenakan syariat melarang berzikir di dalamnya. Fas-shalatu aula bin man'i, maka melakukan salat ini lebih-lebih dilarang. Berzikir saja tidak boleh, apalagi melakukan salat yang di dalam salat ini terdapat zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Walianna al-khusyusa tahduruha asyayatin, dan juga dikarenakan WC itu adalah tempat hadirnya, datangnya setan-setan. Qala rahimallahu, qala habibullah ta'ala, wa la tashihu salatu fil hammam, dan tidak boleh juga atau tidak sah salat di dalam hammam, yaitu kamar mandi. Wa huwa al-mahallu al-mu'addu lil-ightisal, yaitu tempat yang diperuntukkan untuk mandi. Li'annahu mahallu kashfil 'aurah, li'annahu mahallu kashfil 'aurat, karena tempat tersebut diperuntukkan untuk membuka aurat. Wa ma'asyayatin, dan tempatnya setan-setan. Wal man'u yashmulu kulla ma yughlaqu 'alaihi babul hammam fala tajuzu salatu fihi, dan larangan ini termasuk setiap hammam atau setiap kamar mandi yang di situ memiliki pintu yang bisa ditutup, ya, maksudnya yang bisa baik yang terbuka ataupun yang tertutup. Fala tajuzu salatu fihi, maka tidak boleh salat di dalamnya, tidak sah salat di dalamnya. Qala habibullah ta'ala, wa la tashihu salatu fi awtanil ibil, dan tidak sah salat di kandangnya unta. Hiya al-mawatinu allati tuqamu fiha wa ta'wa ilaiha, yaitu tempat-tempat yang tinggal di dalamnya dan dia berlindung di dalamnya. Maksudnya unta-unta tinggal di situ, ya, dengan kata ringkasnya kandang unta. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin, nuhiya 'anish shalati fi awtaniha, dilarang salat di tempat-tempat atau di kandang-kandang unta. Li'annaha ma'was syayatin, karena tempat atau kandang unta ini merupakan tempatnya setan-setan. Kama nuhya 'anish shalati fil hammam, sebagaimana dilarang salat di kamar mandi. Li'annahu ma'was syayatin, karena kamar mandi itu tempatnya setan. Makanya di antara peraturan di pondok, tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Selain mengganggu yang lain, juga tempatnya setan. Ya, tempatnya setan. Fa'inna ma'wal arwah al-khabithah, maka sesungguhnya tempat ruh-ruh yang buruk, ahakku bi'an tujtanab as-salatu fi, itu lebih berhak untuk dijauhi, ya, melakukan salat di dalamnya. Qala rahimahullah habibullah ta'ala, wa tukrahu salatu fi makanin fihi tasawir, dan juga dimakruhkan salat di satu tempat yang di situ terdapat gambar-gambar. Gambar makhluk bernyawa. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa huwa ahaqqu bil karahah. Maka hal ini lebih berhak untuk dilarang, lebih dimakruhkan minas salati fil hammam, daripada salat di kamar mandi. Fa inna karahata as-salati fil hammam, karena dibencinya salat di kamar mandi, imma likaunihi madannatan najasah, baik itu keadaannya disebabkan madannan najasah, tempatnya najis, wa imma likaunihi baitasyaitan, kemungkinan kedua dikarenakan itu adalah tempatnya syaitan. Wa huwa sahih, dan yang kedua ini adalah yang sahih. Anam, wa huwa sahih, dan kedua-duanya adalah yang benar. Wa amma mahallu suwar, artinya yang ini, alasan yang ini adalah alasan yang sahih. Ya, dimakruhkan atau dilarang sholat di hammam, ya, di kamar mandi. Kalau muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak sah, itu karena itu tempatnya najis dan tempatnya syaitan. Kemudian kata beliau, wa amma mahallu suwar, maka adapun tempat di situ terdapat gambar-gambar, fa madhannatu syirk, maka ini merupakan tempat-tempat yang bisa mengakibatkan kesyirikan. Wa ghalibu syirkil umam, bahkan kebanyakan kesyirikan yang terjadi pada umat ini, kana min jihati suwar wal kubur, terjadi dikarenakan gambar-gambar dan kubur. Jadi maksud beliau, jika naam dilarang sholat di kamar mandi yang itu diantara alasannya tempat najis dan tempat syaitan, maka sholat yang di situ tempat, apa di tempat tersebut ada gambar-gambar, maka ini lebih dilarang. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kesyirikan. Ya, karena bisa mengakibatkan kesyirikan. Yang tentunya dosanya sangat jauh-jauh berbeda ketika sholat, dia melakukan sholat apa, di tempat najis. Ya, ketika sholat di tempat najis, dengan dia terjerumus kepada kesyirikan. Tentunya dosa syirik ini lebih besar. Sehingga larangannya lebih keras. Ya, lebih keras. Hanya saja tidak didapatkan dalil, dan ini hanya qiyas yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang sering disebut dengan qiyas awlawi. Ya, qiyas awlawi artinya qiyas awla, qiyas lebih dilarang lagi. Jika mengucapkan kepada orang tuanya uf saja tidak boleh, apalagi dengan mengucapkan perkara yang lebih menyakitkan, ya. Apalagi dengan mengucapkan yang lebih menyakitkan. Apabila dilarang memakan harta anak yatim, tidak boleh, apalagi dengan membakarnya, ya. Apalagi dengan membakarnya, itu qiyas aula namanya. Qiyas aula, lebih-lebih dilarang, lebih-lebih dilarang. Insyaallah naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.